dari fase ke fase berikutnya semakin sempurna. Semakin sempurna. Kita dulu berada di fase alam rahim. Itu sudah kita lewati, walaupun kita tidak sadari. Adakah kita sadari di sini bahwa kita sudah melewati fase alam rahim? 9 bulan kita berada di alam rahim ibu kita. Itu sudah kita jalani, tapi kita lupa. Tapi sudah kita rasakan itu. Bagaimana kita berada di dalam rahim ibu kita? Banyak kejadian-kejadian yang sudah kita lewati, tapi kita banyak lupa. Maka cocoklah dia dikatakan manusia, karena banyak lupanya. Banyak peristiwa-peristiwa yang telah sudah lewat di dalam hidup kita, tapi kita lupa. Kemudian dari alam rahim kita berpindah ke alam dunia. Allah Subhanahu Wa Taala menyelamatkan kita, mengeluarkan kita dari rahim ibu kita ke alam dunia ini. Dunia Allah Subhanahu Wa Taala sebut sebagai darul bala. Ini adalah tempat ujian, dunia tempat ujian. Di sini kita merasakan nikmat, tapi juga kita merasakan derita. Ada tangis, ada tawa. Ada senang, ada susah. Ada sehat, ada sakit. Itulah kehidupan dunia. Ada dua warna, dua warna. Semoga merah putih ya. Itulah hidup di dunia ini. Karena Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan itulah tindakan Islam semuanya. Hakikat kehidupan telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran. Sehingga seorang insan, seorang muslim itu tahu dia hidup itu untuk apa, kemana, dari mana, dan apa tujuannya. Itu adalah nikmat yang besar. Kalau kita keluar dari rumah, tahu tujuan, kita tidak terlantar ke sana kemari. Coba bayangkan orang keluar dari rumahnya tidak jelas tujuannya, capek, mutar-mutar begitu. Ya, kayak orang apa namanya, kayak orang pusing, kayak orang bingung. Gak ngerti tujuan mau kemana. Nah, orang Islam luar biasa ini. Benar-benar kau berikan kepada mereka. Selanjutnya kita suci Allah Subhanahu Wa Taala turunkan, Allah jelaskan kepada kita semua hakikat kehidupan ini. Bagaimana mendapatkan kebahagiaan? Bagaimana hidup bahagia di dunia ini? Walaupun penuh dengan derita, penuh dengan bencana, penuh dengan musibah, penuh dengan malapetaka, dia kembali dapat ujian. Allah mengatakan dengan ayat mudawil muhabbainana. Itulah dia hari yang kami pergilirkan di antara manusia. Itu hidup di dunia. Jadi bagaimanapun nikmatnya di dunia ini kita hidup, pasti ada deritanya. Makanya susah keluarganya. Gak keluar juga. Repot itu. Gak makan, kelaparan. Makan juga masukkan penyakit ke dalam tubuh kita. Habis minum es, pilek, lebih panjang pileknya daripada minum esnya. Kan begitu. Itu hidup di dunia. Enak makan gorengan, habis itu batuk seminggu. Makan gorengannya cuma 7 menit saja selesai. Sakitnya seminggu. Nah itulah dunia. Gak sempurna hidup di dunia ini. Kita kejar kesenangan dunia, gak sempurna. Pasti diiringi dengan derita. Kapan hidup di tidur saja enak, tapi kalau bawa tidur pegal-pegal, ya kan? Bawa tidur pegal-pegal saja. Padahal tidur, gak ada aktivitas apa-apa. Jadi bagaimanapun nikmatnya dunia ini, pasti diiringi dengan derita. Itu dunia, artinya ini alam tidak sempurna. Tapi kita akan menuju kesempurnaan yang lebih sempurna lagi nanti daripada alam dunia ini, yaitu alam barzah. Alam barzah itu pasti kita jalani. Allah mengatakan wahai barzahun ila yaumil mahsyar. Di hadapan mereka ada, di hadapan manusia ada alam barzah yang akan mereka jalani sampai hari kiamat. Ini indahnya Islam, semuanya dijelaskan. Hingga kita tahu hakikat kehidupan ini. Hidup ini apa, untuk apa, dan kemana, dan di mana berakhirnya. Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan setelah alam dunia ini kita akan melewati alam yang namanya alam barzah. Alam barzah ini lebih sempurna dari alam dunia. Maka orang Islam itu gak akan mati. Ya kenapa? Karena dia menuju ke alam yang lebih sempurna lagi ke depannya. Dia akan melanjutkan perjalanan hidup. Nah itulah dia, kadang-kadang manusia ini dia sadar bahwa mati itu bukanlah akhir dari segalanya. Ya orang kafir memang dia mati dalam hidup itu untuk mati. Itu orang kafir. Coba tanya sama orang muslim, mereka hidup untuk apa? Untuk mati lah. Tapi nanti selesai. Orang Islam beda. Nah itulah intinya Islam. Jadi orang Islam ini, orang Islam itu mati untuk hidup. Dia mati untuk hidup. Kenapa? Karena dia akan melanjutkan perjalanan hidupnya. Sampai sekarang tidak ada istilah manusia menyebutkan inilah dia perjalanan mati si Buddha. Tidak. Walaupun orangnya sudah mati, tetap dia katakan apa? Inilah dia perjalanan hidupnya. Ya. Perjalanan hidup itu akan terus berlanjut. Setelah kita mati, lanjut lagi ke alam barzah, lebih sempurna lagi. Kenapa? Karena di alam barzah hanya ada dua kemungkinan, tidak ada kemungkinan ketiga. Dapat nikmat atau dapat azab. Ada namanya siksa kubur. Ada namanya nikmat kubur. Tidak ada. Ya enggak dapat dua-duanya. Dapat aja di alam kubur, enggak ada. Saya enggak dapat apa-apa di alam kubur, enggak ada. Kalau enggak dapat nikmat, dapat azab. Nah, kalau yang dapat nikmat, dia tidak akan dapatkan azab. Kalau dapat azab, dia enggak akan dapatkan nikmat. Karena orang yang bahagia di dalam kuburnya, diri akan dilapangkan di kuburnya itu seluas mata memandang. Dia akan ditemani amal solehnya dalam bentuk seorang yang rupawan, harum baunya. Kemudian diperlihatkan tempatnya di dalam surga, diperlihatkan bidadari-bidadari yang akan menjadi pasangannya. Wah, itu kan enak itu. Bidadari-bidadari nanti dikatakan itu pasanganmu itu. Wah, itu kan melihatnya juga senang gitu ya. Belum lagi nyicipinya itu. Ya, ada wanita cantik kita lagi istri mulai sudah merasa sabar. Maka orang yang dia orang saleh di dalam kubur, dia berdoa, dia minta kepada Allah, ya Rabbi akhimi sa'ah, ya Rabbi akhimi sa'ah, ya Allah cepatkan hari kiamat agar aku dapat merasakan nikmat-nikmat tersebut, kembali berkumpul bersama keluargaku dan hartaku. Nah itu alam kubur. Kalau dapat nikmat, nikmat terus, gak dapat sakit lagi. Kalau dapat azab, azab terus, gak dapat nikmat. Disempitkan dia di dalam kuburnya hingga bertautan tulang rusuknya. Kemudian dia akan ditemukan dengan orang yang buruk rupanya, bau, ya apa namanya, bau badannya. Kemudian lebih parah lagi, ya, akan diperlihatkan tempatnya di dalam neraka. Bayangkan itu. Siksa yang akan dijalannya di dalam neraka. Dan dia akan melihatnya. Maka dia pun berdoa, ya Rabbi la kami misa'ah, ya Rabbi la kami misa'ah, ya Rabbi jangan cepatkan hari kiamat, jangan cepatkan hari kiamat. Nah itulah dia alam barzah yang akan kita jalani. Dan Islam, lagi-lagi inilah beruntungnya di luar Islam, kita mengetahui semua itu melalui apa? Melalui kitab suci yang Allah turunkan, melalui sunnah yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada nabinya. Kita mengetahui semua itu pada fitrah manusia dan kita bersiap-siap untuk menjalaninya. Tinggal kita pilih. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada manusia pilihan hidupnya. Dia mau ke mana? Dia mau jadi apa? Ke mana? Nantinya dia akan berada. Allah kasih pilihan. Allah kasih kehendak bagi manusia. Manusia bukan tidak ada kehendak. Kalau dia mau baik, dia bisa jadi baik. Kalau dia mau jahat, dia bisa jadi jahat. Allah kasih pilihan kepada diri manusia. Nah itulah dia ujian. BSPS saja yang diujian hidup itu. Iya kan? Pernah ujian. Cuma dua pilihan aja, benar atau salah. BSPS, dan mudah itu sebenarnya. Ya, tapi kalau sekali salah menjawab, ya sudah disalahkan terus, kan begitu ya, salah jawabannya atau salah pilihannya. Itulah dia pilihan hidup definitif. Liman syakum ayyastaqim, bagi orang-orang yang ingin lurus istiqomah di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Orang sahabat yu'min wa man sya'a falyakul kata Allah Subhanahu wa taala. Bagi siapa yang ingin mukmin, ingin beriman, silakan dia beriman. Silakan dia jadi orang baik, silakan dia jadi orang saleh. Bagi yang ingin kufur, silakan dia kufur. Allah kasih pilihan di dunia ini. Tapi pilihan kita kalau salah, salah juga nanti di akhirat. Kalau kita memilih jalan yang salah, ya, maka siap-siaplah dengan konsekuensinya, kita akan menerima akibat dari salah jawaban kita itu, salah pilihan kita itu. Maka alam barzah nanti alam yang lebih sempurna. kita dapat nikmat di alam kubur. Nikmat terus tidak ada azab. Dapat azab di dalam kubur, azab terus tidak dapat nikmat. Itu kehidupan alam barzakh. Kehidupan alam akhirat jauh lebih sempurna lagi, yaitu surga atau neraka. Surga tempat kenikmatan, tidak ada kesusahan di dalamnya, yang mana porsi kita mendapat mencicipi kenikmatan itu seimbang antara jasad dengan ruh. Ya, demikian juga atap juga sangat, kita katakan sangat lengkap. Ruh dan jasad kita merasakannya. Kalau orang masuk neraka, maka dia tidak akan dapat nikmat sama sekali. Sehingga di dalam hadis Nabi SAW menjelaskan kepada kita tentang seorang penghuni surga yang paling sengsara hidupnya di dunia. Ini orang paling sengsara sedunia, sepanjang sejarah dunia. Ini orang yang paling sengsara hidupnya. Tapi ternyata dia adalah penghuni surga. Ternyata dia penghuni surga. Lalu dia dimasukkan ke dalam surga, simulasinya ini sesaat saja. Cuk, dimasukkan sesaat saja ke dalam surga, dikeluarkan lagi. Nah, namanya juga simulasi kan gitu, bukan sebuah tes, tes drive. Begitu dikeluarkan ditanya dia, ya bulan, apakah kamu pernah merasakan kesengsaraan? Apa jawabnya? Ya Rob, tidak sama sekali. Aku tidak pernah merasakan kesengsaraan. Itu baru sesaat saja, sedetik saja masuk surga, hilang kesengsaraannya sepanjang hidupnya. Itu nikmat surga itu. Nah, kebalikannya, ada orang yang paling senang, paling bahagia, paling enak hidupnya di dunia. Gak ada orang yang paling enak hidupnya selain orang ini. Mungkin sejak lahir sampai mati gak pernah sakit, gak pernah merasa sedih, gak pernah merasa susah. Ini orang yang paling senang nikmat hidupnya di dunia. Tapi ternyata dia adalah penghuni neraka. Maka dibuatlah simulasi masuk neraka. Sekali celup saja, sekali celup, dimasukkan sekejap, ditarik lagi keluar. Ya, tes dalam juga neraka. Dikeluarkan dia di neraka, ditanya kepada orang ini, ya bulan, pernahkah kamu merasakan kenikmatan? Dia katakan apa? Ya Rab, tidak, aku tidak pernah merasakan kenikmatan sama sekali. Lupa dia segala kenikmatan-kenikmatan dunia yang dulu dicicipi di dunia. Itu baru sekali celup saja di neraka. Dapat ibadah masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah. Maka Islam menjelaskan kepada kita dua cara. Orang syarat wal yu'min, orang syarat wal yakfur. Barang siapa yang ingin mu'min, silakan mu'min. Barang siapa yang ingin kufur, silakan kufur. Barang siapa yang ingin baik, silakan baik. Lari ke wahid. Tidak ada paksaan di dalam agama. Hidup hanya sekali. Kesempatan tidak diberikan dua kali oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mati menjadi rahasia ilahi. Gak tahu siapapun di antara kita kapan dia mati, di mana dia mati. Karena manusia tidak akan siap kalau dibukakan semua yang tertulis dan dirahasiakan oleh Allah di lauhul mahfuz. Berani kita? Allah buka pembukaan nanti. Apa yang tertulis di lauhul mahfuz? Apa yang tertulis di lauhul mahfuz? Itu kan tidak di, itu kan ilmu gaib yang tidak Allah sampaikan kepada manusia kecuali siapa yang Allah ridha dari nabi-nabi dan rasul-rasul. Dirahasiakan, karena manusia tidak akan siap untuk mengetahuinya. Ilmu mereka terlalu dangkal dan kesiapan mereka terlalu rendah untuk mengetahui rahasia lauhul mahfuz. Dibuka pemikirannya ternyata apa? Pemikiran neraka ulang, aku kacau. Ya kan? Dibuka pemikirannya, pemikiran neraka amal, besok udah akan taruhan amalnya. Mungkin gak sholat lagi, ya mungkin semua maksiat dikerjakannya. Kenapa? Udah aman ini. Sudah dapat kopekan di lauhul mahfuz. Iman kita gak siap untuk itu. Ya kita gak seperti sahabat, sahabat Nabi itu. Ya, ini menunjukkan kualitas iman kita dengan iman sahabat. Sahabat Nabi itu, ada 10 orang sahabat Nabi yang sudah dijamin masuk surga. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'd bin Abi Waqqas, dan 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bilal bin Rabah dipastikan berada di dalam surga. Tapi mereka coba lihat, apakah Orang-orang yang sudah dijamin surga ini amalnya menjadi berhenti, rasa takutnya menjadi hilang, tidak, bahkan bertambah kebal rasa takutnya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertambah banyak ibadahnya, bertambah ketat ibadahnya, bertambah tinggi ketakwaannya. Nah itu iman para sahabat, beda dengan iman kita. Kita gak akan siap untuk itu. Masyaallah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita pilihan untuk menempuh hidup kita, kemana kita akan pergi. Dan untuk itu Allah Subhanahu Wa Taala turunkan anugerah yang paling agung dan teragung kepada umat manusia, yaitu Islam. Inna dina indallahi Islam. Sesungguhnya agama yang diridhai di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah Islam. Wahai yang terlibat dalam Islam ini, dan wahai yang mubalamin, bagaimana barang siapa yang mencari agama di luar Islam, maka tidak akan diterima darinya agama tersebut. Allah hanya meridhai Islam sebagai agama kita. Waraditu lakumul Islam adina. Maka sekali lagi kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang menakdirkan kita, alhamdulillah, mungkin di sini kebanyakannya mayoritasnya bapak ibunya Islam, maka ketika dia lahir otomatis jadi muslim. Ya. Ada di sini yang mualaf? Ada. Ada yang mualaf? Nah, di sana di luar sana masih banyak orang-orang yang masih mencari-cari ya hidayah. Mencari-cari agama apa yang benar sebenarnya. Ya. Ada yang pindah-pindah agama. Coba sana coba sini seperti masyarakat, kan begitu. Nah, kita alhamdulillah tinggal satu saja. Kita pandang Islam ini sebagai nikmat atau berada dalam hidup kita, pemberian yang teragung dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita jaga baik-baik. Bagaimana menjaganya? Yaitu kita mempelajarinya dan kita amalkan di dalam kehidupan kita, karena kita menyintainya. Pepatah kita mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Sebagian orang sekarang ini menjadikan Islam sebagai momok dalam hidupnya. Fobi orang Islam, aneh ini memang. Orang Islam fobi terhadap Islam. Nampak dia ciri-ciri musyrik, justru dia benci. Alergi itu. Aku ada juga yang namanya apa babi cadar kayak hijau semuanya. Orang Islam yang bilang, ya. Nah, jadi dia enggak suka kepada Islamnya. Maka benar pepatah orang tua kita, enggak kenal maka enggak sayang. Maka kalau kita ingin sayang Islam, pelajari. Ya, pelajari Islam itu. Banyak di antara kita ini Islam itu Islam turunan. Sholatnya juga sholat hasil tontonan. Iya kan? Saya tanya dulu di sini yang sholat sudah berapa tahun sholat? Ya. Sudah berapa tahun sholat? Mas. Sudah berapa tahun sholat? Ada yang mau ditahu, sudah sejak 7 tahun sudah saya sholat. Nah, sholat yang kita lakukan sejak 7 tahun yang lalu itu hasil tontonan atau hasil belajar? Nonton orang sholat, kita sholat. Hasil nonton ya? Iya memang, kita senang nonton. Maka sholatnya pun hasil nonton itu. Nonton orang sholat begini, misalnya yang kecil nonton orang sholat gitu ya. Oh sholat gini ya. Bukan belajar. Maka sholat pun gak ada ruhnya, gak ada nikmatnya, ya begitulah. Emang apa namanya, dari sholatnya seperti itu katanya. Jadi coba kita lihat Islam yang kita anut sekarang ini, apa yang kita yakini, apakah itu semua hasil belajar kita mempelajari Islam? Karena Islam itu adalah Al-Quran dan hadis yang Allah SWT turunkan kepada nabinya. Apakah Islam kita itu hasil belajar atau hasil nonton orang? Maka dari itu konfident saya sampaikan di sini ya, banyak orang-orang yang baru masuk Islam justru pengetahuan tentang Islamnya lebih banyak, lebih tinggi daripada orang yang sudah Islam sejak lahir. Lalu kita lihat perkembangan Islam di Eropa, perkembangan Islam di Amerika, luar biasa. Mereka punya semangat untuk mempelajari Islam karena mereka menemukan Islam itu seperti sebuah anugerah, nikmat yang besar. seperti perhiasan yang mahal, maka betul-betul mereka jaga dan betul-betul mereka pelajari. Sementara kita di sini sudah semacam dinabuhkan. Bahkan lebih parah lagi, kita tidak merasakan apapun tentang Islam yang kita miliki ini. Seolah-olah itu barang biasa saja. Beda itu. Kalau kita anggap Islam itu sebagai barang yang mahal, kalau barang mahal itu dikasih casing seperti bodi ini kan gitu ya, mahal. Supaya nanti kalau jatuh udah pecah kan begitu ya. Ditaruh di kantong, gak dilempar-lemparkan begitu kan begitu ya. Dijaga, dirawat baik-baik, karena kita anggap ini sebagai barang mahal, barang berharga. Tapi kalau tidak, ya nanti seperti ini ya, ini apa, nanti plastik apa-apa ya. Ya, tapi kalau ini ya jangan lagi batik lu salah gitu ya. Kita jaga, kita rawat. Maka orang Islam yang tidak memandang Islam itu sebagai nikmat di dalam hidupnya, dia batin-batin aja yang batin-batin, gak peduli ya. Tapi kalau dia pandang sebagai nikmat, dia jaga ya. Dia pelajari apa itu Islam. Ya maka yang manifestir Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan kepada kita di dalam Al-Quran bahwa Islam itu adalah cara hidup, pedoman hidup untuk membuat hidup manusia menjadi mudah. Mau hidup mudah dengan Islam, pelajari Islam dengan baik, jalani dia. Amalkan dia di dalam kehidupan kita. Insya Allah hidup itu akan menjadi peluang mudah. Ustaz, justru sebaliknya, orang Islam sekarang ini menjadikan Islam itu sebagai beban. Hingga orang tua berpesan kepada anaknya, nak kalau belajar agama jangan serius sekali, nanti susah hidupnya katanya. Ya kan? Kalau dalam-dalam belajar agama susah nanti, ini gak boleh, itu gak boleh. Seolah-olah Islam itu menghambat kebahagiaannya. Banyak orang Islam punya pandangan seperti ini, ya. Seolah-olah kalau belajar Islam serius sungguh-sungguh itu akan menyusahkan hidupnya. Nah, Allah Subhanahu Wa Taala telah menjelaskan di dalam Al-Qur'an. Qoha ma anzalna 'alaika al-Qur'ana litashqa. Qoha, tidaklah kami turunkan Al-Qur'an ini, Islam ini kepada umat manusia untuk membuat hidupmu menjadi susah. Justru dengan Islam hidup kita akan menjadi mudah. Diatur sama Islam bangun paginya, ya. Sholat lima waktu itu kan melatih disiplin kita. Puasa yang sebentar lagi akan kita jalani itu banyak sekali hikmahnya. Ya, untuk dia untuk menjaga supaya jangan terlalu tinggi lah kolesterolnya kan begitu. Ya, di samping ini kemaslahatan dunianya ya, belum lagi maslahat waktu apa namanya ukhrawinya, akhiratnya, yaitu menjadi orang yang bertakwa, tenang jiwa dengan berpuasa, menahan emosi, mengendalikan amarah dan lain sebagainya dengan ibadah puasa. Ya, demikian juga ibadah yang lainnya. Itu untuk kemaslahatan manusia. Jadi menjalankan Islam di dalam kehidupan ini, Islam begitu mengatur kehidupan manusia, membuat hidup manusia itu menjadi mudah. Kita harus percaya bahwa setiap perintah yang Allah suruh, ya, yang Allah sampaikan kepada manusia di dalam kitabnya atau melalui lisan nabinya, itu adalah perkara yang mendatangkan maslahat bagi kita. Kita harus yakin setiap perintah agama itu mendatangkan maslahat, kebaikan bagi kita. Buat kita disuruh menuntut Allah, itu untuk kebaikan mereka. Ya, kita diperintahkan misalnya untuk memelihara jenggot, itu untuk kemaslahan kita sebagai laki-laki. Kalau mau menjantan, pelihara jenggot. Takutlah. Terus kalau di Pakistan, ya, tentara berjenggot itu gajinya lebih tinggi daripada yang gak pelihara jenggot. Itu di Pakistan. Kalau ini dipecat. Ya itu ini seperti itu. Dari sentir mahasiswa muslimin rahimani wa rahimakum Allah jami'an. Ya. Jadi setiap perintah Allah itu pasti mengandung maslahat dan itu untuk kebaikan hidup manusia. Sebaliknya, setiap larangan Allah Subhanahu wa taala pasti mengandung mudarat dan akan menimbulkan ya musibah, kesulitan bagi manusia itu. Allah Subhanahu wa taala misalnya melarang hal-hal yang membawa mudarat bagi diri kita. Merokok misalnya. Itu jelas membawa mudarat dan diharamkan di dalam Islam, tapi berat orang meninggalkannya. ada orang yang kena iskin drugs. Dia bilang begini, bahwa saya merokok tak mati-mati. Simpulan tak merokok mati kemarin. Dia dikasih kesehatan, tapi dia ya terus buat maksiat itu. Iman berubah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga sampai waktunya kena komplikasi, sakit ini sakit itu, akhirnya matinya pun susah. Yang cuci darah tiap hari pun berdoa tu tak karuan. Baru muncul nanti ya, ketika ada Al-Qur'an dia tidak akan bisa menghindar darinya. Dapat diterima sebab muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi setiap larangan Allah itu pasti membawa mudarat bagi kita. Cepat atau berlambat, ya, dosa dan maksiat itu akan nampak dampak dan akibatnya pada diri seseorang. Maka beruntung kita sebagai umat Islam, Allah Subhanahu wa taala mengatur semua kehidupan kita, makan kita pun diatur. Ada yang dihalalkan, ada yang diharamkan. Karena manusia itu sangat berpengaruh dengan makanan yang dimakannya, ya. Maka dari hikmahnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan babi. Karena rakusnya, sifat babi itu salah satu adalah rakus. Dia tidak makan yang baik-baik, yang buruk-buruk disuruh dimakannya, ya. Yang buruk-buruk dimakannya. Cobalah ambil perhatian babi, kasih kultar, satu kasih wotolan. Mana yang dimakannya? Bukan kultar, wotolan itu yang dimakannya, di lahan. Nah, itulah dia babi. Rakus. Kan begitu? Nah, manusia itu akan terpengaruh dengan makanan yang dimakannya. Ya, maka diharapkanlah babi supaya umat Islam ini tidak rakus. Kalau ada umat Islam rakus gimana Ustaz? Jangan-jangan makan babi. Diharapkan harimau misalnya. Kenapa diharapkan harimau? Harimau itu kan ganas, buas, semua di dalamnya. Lihat, tidak bisa diatur. Nah, kita diharapkan makan itu. Diharapkanlah yang baik-baik, kan begitu ya. Yang bermanfaat bagi kita, tidak menimbulkan mudarat. Islam mengatur makanan kita, makan pun diatur, apa yang dimakan dan cara makan pun diatur. Apa kata Allah? Kulu wasrafu wa anfusikum, makan minum silakan, nggak perlu diet-diet, tapi jangan berlebihan. Luar biasa, cara makan diatur, makanan yang dimakan diatur. Waktu makan jangan lupa bismillah, kan begitu. Bagaimana ikhtiar supaya apa? Makanan masuk ke dalam tubuh kita itu jadi racun. Ya, ibarat alien yang masuk ke dalam tubuh kita. Makanan apa tuh? Nah, itu kata ahli kesehatan. Silakan baca di Google, di internet, di Google. Ya, jadi makanan yang masuk ke dalam tubuh kita itu, walaupun itu obat, itu adalah alien bagi tubuh kita. Yang tidak semua dapat dimanfaatkan, diserap dengan baik oleh tubuh kita. Bisa jadi penyakit, dan kebanyakan seperti itu. Maka ikhtiarnya kita makan yang bagus-bagus, cara makannya juga bagus, yang lebih berlebihan. Cuma ada satu ikhtiar yang harus kita lakukan apa? Doa. Maka Islam mengajarkan sebelum makan baca doa, sesudah makan baca doa. Begitulah Islam mengatur hidup manusia. Sehingga ada orang Yahudi datang kepada Salman Al-Farisi, dia mengatakan, Nabi kalian ini mengajari kalian, ya, sungguh kami iri sama kalian ini, orang-orang Islam. Nabi kalian mengajarkan kepada kalian sampai al-khira'ah, yaitu cara buang hajat pun diatur dalam Islam. Ya, orang Yahudi itu cemburu sama orang Islam, karena agama kita ini luar biasa mengatur hidup kita. Kalau kita ikuti itu, kita akan bahagia di dunia ini, sehat kita, bahagia kita, lapang hati kita, lapang jiwa kita, lapang hidup kita. Itu kalau kita ikuti aturan Islam. Tapi kalau tidak, ya maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam satu doa yang dibaca oleh Nabi, sering dibaca oleh Nabi, al khairu kulluhu bi yadayk wasyarru laisa ilayk. Kebaikan ya Allah semuanya berada di tangan-Mu, dan keburukan tidaklah terpulang kepada-Mu. Maka Nabi Ibrahim ketika berdoa, dia membaca wa'idha maridtu fahuwa yashfi, dan jika aku sakit maka dialah yang menyembuhkanku, yang memberikan kesembuhan kepadaku. Ya, jadi manusia itu sakit karena kesalahan mereka sendiri. Musibah yang menimpa manusia di atas muka bumi ini adalah akibat perbuatan mereka sendiri, bukan kesalahan Islam, karena mereka meninggalkan Islam. Ikhwanifidin mahasiswa muslimin. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala, Zahra'u fasadu fil bahri wal ba'u fil bahri wal bahri bima kasabat aynin nas. Ternyata kerusakan di daratan maupun di lautan karena akibat perbuatan tangan manusia. Jadi musibah, kesulitan yang menimpa kita di dalam dunia adalah akibat dosa-dosa kita, dosa-dosa manusia. Mau tahu buktinya? Mau tahu buktinya? Bagaimana akibat dari dosa itu? Kopi batu. Saya baru pulang dari Natuna, cerita sedikit ya. Saya dikasih batu, batu dari Natuna itu hitam, hijau-hijauan. Kopi batu. Lagi musim. Memang Pak Presiden sukses mengentaskan pengangguran. Semua hanya batu. Sukses mengesahkan pengangguran, mana-mana orang banyak kerja untuk bangkit. Penghasilnya lumayan itu, luar gede. Satu batu itu bisa 3 juta, gitu ya. Ada yang 30 juta, oh, mahal. Ya, apalagi kiok. Biar hijau. Ada sebuah batu yang turun dari surga. Batu apa? Ajaran Sultan. Itu kalau pemerintah kerajaan Saudi jual ajaran Sultan berapa nilainya? Kalau kita sampai di Indonesia jadi batu semua itu. Itu Hajar Aswad itu namanya saja Hajar Aswad. Sebenarnya warnanya itu putih seperti salju turun dari surga. Itu batu surga. Putih. Menjadi hitam legam seperti itu. Pernah ke Allah, ada yang pernah dengar dia Hajar Aswad? Yun, Hajar Aswad belum. Ya betul. Tapi saya dari sana, dari yang hitam memang. Itu jadi hitam tegang seperti itu karena dosa-dosa manusia. Maka jangan ampun hajat Allah tanpa hatanya hitam karena menciumnya. Padahal ada yang ampun menciumnya itu. Kan begitu ya, tambah hitam dia. Bayangkan, batu yang aslinya putih jadi hitam karena dosa manusia. Seperti itulah dia gambarannya hati manusia. Kalau dia kotori dengan noda pada hitam yaitu dosa, akan seperti itulah dia berubah. Hati yang putih jadi hitam legam. Kembali fitin ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakum Allah jami'an. Baik, jadi ya demikianlah indahnya Islam, bagaimana Islam mengatur kehidupan kita sehingga kehidupan menjadi lebih indah dan teratur. Ya, dan nikmat yang paling besar menjadi seorang muslim, kemanifidin ma'asyarah muslimin, adalah kita dapat mengenal Allah. Kita dapat mengenal pencipta kita. Dan kita tahu jalan kembali kepada pencipta kita, yang menciptakan kita. Kadang-kadang kita di dalam hidup ini kurang memikirkan, merenungi kembali, dulu saya kan gak ada, kok jadi ada seperti ini, besar tiba-tiba, punya dua tangan, dua kaki, bisa berpikir, dan tahukah, sadarkah kita dari mana semua itu? Siapa yang memberikannya? Dan kenapa tiba-tiba semua itu berangsur-angsur, makin lama, makin apa? Makin habis, makin hilang, bukan ibn ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah jami'an, hilang seiring dengan perjalanan waktu, hilang itu semua diambil oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn binti ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Apalagi yang namanya hidup ini Ibn binti, ya, ketika seorang itu berusia 40 tahun ke atas, dia makin kaya. Ya, ada 40 tahun ke atas di sini saya, makin kaya. Yang sudah 40 tahun ke atas makin kaya dia. Kenapa makin kaya? Ya, ada perak di rambutnya. Ada emas di giginya. Gigi masuk emas. Kemudian ada apa lagi? Ada gas di mulutnya. Nah, kaya itu punya gas. Ada kristal di ginjalnya. Ada kristal di ginjalnya. Ada minyak di darahnya. Ada gula lagi. surga, dan ada pasir di empedunya. Wah, kaya kan? Punya emas, punya perak, punya gas, punya minyak. Dan dia pun ya semakin menurunduk, makin dalam makin menurunduk. Kan? Nah itu manusia yang menipu diri najis orang muslimin, rahimani orang. Ya kan lama-lama kan dicabut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rambut tinggal dua, nah, gigi tanggal dua, ada yang tinggal dua, kan begitu ya? Mata bertambah jadi empat dan kacamata. Nah itulah hidup manusia. Makin lama makin habis semuanya. Diambil lagi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemana itu semua? Ewan yang pendek masyarakat muslimin. Maka ya berbuatlah ya sebelum segala sesuatu yang terlambat. Apalagi antum masih muda-muda ya. Tapi tidak ada jaminan. Banyak juga yang mati muda. Bukan aku nakutin ya. Tapi ada ya. Kita yang tidak tahu. Maka kepada kaum masyarakat muslimin, ya gunakanlah kesempatan sebaik-baiknya sebelum Allah Subhanahu Wa Taala memindahkan kita dari alam dunia ini ke alam berikutnya. Nah, itulah ya mungkin yang perlu kita renungkan ya di dalam kehidupan ini. Ya beruntunglah kita dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala menjadi seorang muslim. Sadarkah kita bahwa itu adalah nikmat yang besar dalam hidup kita? Dan kalau kita menyadari itu sebagai sebuah nikmat, maka jagalah dia, jagalah Islam itu. Bagaimana menjaganya? Bukan dikasih hansip atau satpam, tidak. Akan tapi kita pelajari betul-betul sungguh-sungguh agama Islam ini. Sudah sejauh mana kita mempelajari Islam ini dalam hidup kita? Serius ya, seperti kita serius mempelajari ilmu dunia ini. Kadang-kadang kita nggak fair. Kenapa? Habis menuntut ilmu dunia itu hampir setengah abad dari hidupnya. Setengah abad. Pakai abad supaya agak ngeri sedikit gitu ya. Setengah abad. Mulai dari playgroup, TK, nol kecil, nol besar, sekolah SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun, S1, S2, S3, S4, S5, S4. Berapa tahun itu? Itu kan ilmu dunia semua itu. Berapa tahun? Setengah abad? Seberapa abad? Tapi untuk ilmu dunia, ya, untuk ilmu apa? Untuk ilmu agama, sejauh mana keseriusan dan kesungguhan kita mempelajari Islam? Banyak orang sambilan aja itu belajar Islam, nggak begitu penting dalam hidupnya. Yang penting, wah ini karena ini menghasilkan, ini nggak menghasilkan. Dan begitu, masuk untuk kali belajar agama yang banyak kali dimengerti. Coba lihat. Karena dia tidak merasakan Islam itu sebagai rahmat dalam hidupnya, nikmat. Jadi beban. Tidak nonton ilmu agama sambilan. Begitu gak enak, dapatnya gak enak, udah gak usah belajar lah. Susah ini nanti. Ini ilmu udah tinggi nih katanya. Karena berbentuk dengan hawa nafsunya. Yang penting di mana syurah muslimin rahimani orang. Jadi sungguh-sungguhlah kita mempelajarinya. Ya betul-betul kita menuntut ilmu tentang agama kita ini. Banyak hal-hal yang perlu kita pelajari. Bagaimana berakidah yang benar, bagaimana beribadah yang benar, dan bagaimana kita menjadi muslim yang benar. Kadang-kadang kita rukun Islam aja. Maaf ya, sekarang ini banyak generasi muda yang gak tahu rukun Islam itu berapa. Tahu dia 5, sebutkan, gak tahu dia. Tapi kalau siaran TV hafal ya. Bagi dona bandel mandik kapan tak tahu dia berapa sebenarnya tahu. Ada tapi ya. Kalau ditanya tentang rukun Islam, ya belum lagi baca Qurannya, hubungannya muamalahnya dengan Al Quran. Udah tua tua baru malu, masa udah tua belajar Iqra katanya. Waktu muda disia-siakan. Ya maka sungguh-sungguh dong kita serius kita sebelum Allah memanggil kita selesai hidup kita di dunia. Nah, di alam akhirat gak ada lagi pilihan. Di alam barzah saja gak ada pilihan lagi. Wong-wong di dunia masih diberi pilihan. Kalau sudah di alam barzah, tinggal menjalani. Dapat azab ya azab, dapat nikmat ya nikmat. Gak bisa diusahakan lagi. Di dunia ini kita masih diberi pilihan, kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah setelah kita mempelajarinya, jangan lupa kita mengamalkannya. Jadi karena tujuan dari mempelajari Islam itu adalah mengamalkannya. Kita kita amalkan, kita kita jalankan Islam itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Menjadi muslim yang baik, tahu cara menutup aurat yang baik, menjadi muslimah yang baik, tahu bagaimana cara berpakaian yang islami, tidak mengumbar atau membuka aurat, melaksanakan kewajiban-kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu semua bukan untuk kepentingan Allah. Kita sholat lima waktu itu bukan untuk kepentingan Allah. Itu untuk kepentingan kita, kita yang perlu, kita yang butuh. Coba dipimpin masyarakat muslimin, ya. Ya, kita bangun pagi-pagi sholat subuh itu untuk keperluan kita. Coba dipimpin. Ya, malam-malam kita harus sholat maghrib dan isya itu untuk kepentingan kita. Kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan itu untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Tidak bertambah sedikitpun kerajaan Allah dengan ketaatan yang dilakukan oleh manusia, oleh hamba. Dan tidak berkurang juga. Kepada pemimpin masyarakat. Nah, demikian saja ya kajian kita pada siang ini. Ya, saya kira ini mahasiswa banyak pertanyaannya. Ya, tapi satu jawabannya, Allahu a'lam. Banyak pertanyaan satu jawaban. Nah, demikian saja ya, silakan untuk selanjutnya kita buka sesi tanya jawab ya. Silakan. Untuk sesi pertanyaannya dipersilakan kepada para hadirin menuliskan pertanyaannya di selembar kertas lalu dikumpulkan ke depan. Ya, belajar Islam ini harus sersan, serius tapi santai. Harus serius. Ya, ini ada pertanyaan yang pertama. Sebagaimana yang kita ketahui, Islam adalah agama yang benar dan besar. Setiap manusia yang dilahirkan adalah suci. Orang tuanya lah yang menjadikannya Nasrani, Yahudi. Kenapa Allah tidak menjadikan semua manusia yang lahir adalah Islam? Karena Islam benar, kenapa ada berbagai agama di dunia? Ini jangan tanyakan sama saya. Salah undang sini, jangan tanyakan sama saya, sama Allah Subhanahu wa taala tanyakan. Itu gak boleh ditanyakan yang sangat penting. Ya, apa yang Allah lakukan tidak untuk dipertanyakan, tidak untuk dikoreksi. Ya, bahkan manusia, sebaliknya manusia yang akan ditanya tentang apa yang dilakukannya. Tidak boleh bertanya tentang takdir, tidak boleh. Ada tiga pertanyaan yang tidak boleh diajukan tentang atau berkaitan tentang takdir, terhadap takdir. Yang pertama, lima. Kenapa? Itu tidak boleh. Yang kedua, kaifa, bagaimana? Itu juga tidak boleh. Yang ketiga, law, itu juga tidak boleh. Seandainya begini kan lebih baik. Seandainya begitu kan lebih baik. Nah, tidak boleh. Berkaitan tentang takdir tidak boleh diajukan ketiga pertanyaan ini. Tiga-tiga ini tidak boleh diajukan kepada takdir kepada takdir manusia. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya, barang siapa yu'min wa man syaa'a falyakfur. Barang siapa yang ingin iman silakan iman. Barang siapa yang ingin kufur silakan kufur. Allah Subhanahu wa taala ciptakan jannah dan nar. Surga dan neraka masing-masing ada penghuninya. Kalau neraka enggak ada penghuninya, sepi dong. Sepi. Padahal Allah kabarkan yang bahwa neraka itu penuh. La amlaanna jahannam min al-jinnati wal nasi ajma'in. Kami akan penuhkan neraka jahannam itu dengan jin dan manusia seluruhnya. Penuh. Sesak. Ya. Jadi kalau tidak ada dua pilihan, ya enggak ada neraka lah, sia-sia neraka ciptakan. Nah, jangan tanyakan pula, kenapa diciptakan neraka? Oleh karena itu, pertanyaan tentang takdir ini tidak akan ada ujungnya. Nanti seolah-olah kita lebih tahu tentang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu kita lebih tinggi tidak kepada ilmu Allah. Apakah seperti itu? Kita ini mempertanyakan apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Tuhan pun enggak bisa. Jadi Tuhan enggak bisa. Ya, Tuhan terus diprotesnya begitu ya. Nah, ini kan ciri-ciri orang-orang kufur Yahudi seperti ini dia. Maka kita enggak boleh umat Islam itu salah satu di antara rukun iman adalah apa? At-tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Hululihi wa qulihi. Allahu qulihi inna Allah tabaraka wa taala. Kita beriman kepada takdir yang baik maupun yang buruk, yang manis maupun yang pahit, semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dia. Kalau kita bertanya tentang apa yang Allah lakukan, enggak ada ujungnya. Ujung-ujungnya apa? Akhirnya aku lebih pantas jadi Tuhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Kacau itu. Nanti gila pula dia. Karena jadi Tuhan pun enggak bisa dia, kan gitu. Kita ini diserahin ngatur urusan rezeki manusia aja mungkin enggak akan sanggup kita. Allah mengatur rezeki manusia, ya, luar biasa itu tidak akan masuk dalam pikiran manusia bagaimana mengatur rezeki manusia. Ada panas, ada hujan. Si tukang es berdoa panas, petani berdoa hujan, sama-sama berdoa dia. Gimana mau sekali kalau itu jadi Tuhan? Ya udahlah, hidup itu sudah ada yang ngatur, kan gitu ya. Cuma Allah Subhanahu Wa Taala berikan bulan, berdoa, Al-Quran. Itu patuhan hidup, ya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surat Al-Baqarah? Dari kalau kita berlari dari budalil, tidak ada keraguan di dalamnya petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Apa definisi Rasul? Rahimani wa rahimakumullah. Karena kita ini tidak ada apa-apanya sebenarnya. Kita mau merasa ilmu kita lebih tinggi dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saja, gosok ilmu kita. Material kita ini itu gak ada apa-apanya dibandingkan alam semesta ini. Kita dibandingkan bumi yang besar ini ibarat setitik debu. Gak nampak, ya kan? Kalau kata Medan jangan nampak kalau dia dari kelubi itu gak berkembang-kembang ya, begitu-gitu aja. Nah itu manusia dibandingkan dengan bumi ini, bandingkan bumi dengan matahari. Bumi itu seperti titik saja dia dibandingkan dengan matahari. Kita merasa matahari yang paling besar, ternyata tidak. Ditemukan benda langit yang lebih besar daripada matahari, 250 ribu kali besarnya daripada besar matahari. Bandingkan ya bumi kita yang kecil ini dengan apa? Benda yang besar itu, nggak ada, seolah-olah nggak ada dia, apalagi manusia menghuninya, apalagi akal kita di sini kecil. Maka kita serahkan ya kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang tidak kita ketahui tentang takdir. Nah, demikian yang dipimpin masyarakat muslimin. Jadi itu sama ditanyakan kepada Allah Subhanahu wa taala nanti di akhir kalau ketemu Allah Subhanahu wa taala saja. Ya, pertanyaan kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya Ustaz, apakah akhirat itu kekal atau tidak? Bagaimana pandangan Ustaz tentang ini? Apakah ada dalil atau sebagainya yang dapat menerangkan hal ini? Ya, banyak sekali ayat-ayat dalam Al-Qur'an Allah mengatakan khalidina fiha, baik itu yang berkaitan dengan azab di jahannam maupun kenikmatan di dalam surga. Banyak sekali ayatnya, enggak terhitung jumlahnya. Bahkan di dalam ayat yang ditambahkan abadah kan begitu ya, banyak itu. Jadi akhirat itu kekal bukan karena sifatnya kekal, ya, tapi dikekalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ditetapkan kekal ya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena kematian akan disembelih nanti pada hari kiamat dalam hadis yang sahih ya, dalam bentuk kambing kibas disembelih dia, lalu disuruhkan tidak ada lagi kematian setelah hari ini, bahkan tidak ada mati. Oh, jadi yang disiksa di neraka enggak mati Ustaz? Iya enggak mati. Orang mengatakan la yamutu fiha wa la yahya. Tidak mati dan tidak hidup. Bagaimana itu? Begitu mati dihidupkan lagi. Enggak ada kesempatan untuk mati lama selesai dari azab dia istirahat dengan kematiannya. Tidak. Tapi dibangkitkan lagi. Ulama mengatakan julud badan tahun julud dan khairah ya tubuh adam. Setiap kali melepuh kulit mereka kami ganti dengan kulit yang baru untuk merasakan anda. Nah itu dia kehidupan di akhirat nanti. Gak ada lagi yang namanya mati. Ya, Allah Alam. Ya, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum. Saya ingin menanyakan apakah Allah Subhanahu wa taala telah menentukan atau tahu umatnya itu akan masuk surga atau neraka? Allah itu Maha tahu segalanya. Jadi apakah masalah orang yang sukses dunia dan akhiratnya telah diketahui Allah sebelum manusia lahir ke dunia? Enggak ada satu perkara pun yang tidak diketahui Allah Subhanahu wa taala. Gimana? Berarti Allah enggak maha kuasa dong? Kalau ada sesuatu yang luput dari ilmu Allah Subhanahu wa taala atau terjadi tidak sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Ini seperti orang Qadariyah, Ustaz Ibn, ya. Ada seorang Qadariyah berdakwah di kepada seorang non muslim. Masuk Islam kamu. Maka jawaban orang non muslim tadi, ah, apalah, mohon. Enggaklah, nanti dulu lah, aku enggak mau masuk Islam. Maka si Qadariyah ini mengatakan sebenarnya Allah menginginkan kamu Islam, tapi syaitanlah yang tidak menghendakinya. Allah sebenarnya menghendaki kamu Islam, tapi syaitan yang tidak menghendakinya. Maka orang kafir tadi mengatakan, orang muslim tadi mengatakan, kalau begitu aku ikut syaitan aja lah, karena syaitannya lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Allah punya kehendak, syaitan punya kehendak, yang menang kehendak Allah, kehendak syaitan katanya. Berarti syaitannya lebih kuat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwan fillah mahasiswa muslimin, tidak ada satu perkara pun yang terjadi di alam semesta ini kecuali Allah mengetahuinya sebelum terjadi, saat terjadi, dan sesudah terjadi. Ikhwan fillah, tidak ada yang luput dari ilmu Allah. Ya, nah demikian. Allah alam bisawab. Termasuk tempat kita di surga atau neraka, Allah yang telah menetapkannya, menentukannya, dan mengetahuinya. Sipulan neraka, sipulan surga. Cuma ilmu ini dirahasiakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makhluk pertama yang Allah ciptakan itu adalah pena. Allah berkata kepada pena, awwalu ma khalaqa Allahul qalam. Pena yang pertama kali diciptakan oleh Allah. Kemudian Allah berkata kepada pena tersebut, uktub, tulis. Pena berkata, apa yang aku tulis? Allah mengatakan, uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulis apa yang akan terjadi sampai hari kiamat. Semua sudah tertulis di lauhul mahfuz. Maka begitu. Dan Allah tahu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Ana mau nanya Ustaz, bagaimana cara kita agar istiqomah dan tetap mempertahankan istiqomah tersebut? Ini daurah selanjutnya. Judulnya bagaimana istiqomah. Ya, singkat saja ya, singkat saja. Istiqomah itu kata Indonesia adalah karomah. Bukankah kita dapat ide Islam itu adalah perkara yang menakjubkan? Tapi yang lebih menakjubkan lagi adalah apabila seorang itu dapat istiqomah di atas Islam. Seperti itu. Maka dengan itu cara untuk istiqomah yang pertama adalah doa. Sudahkah kita berdoa? Doa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Muqallibal Qulub, Tsabbit Qalbi ala Din. Ya Allah, yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Minta kepada Allah untuk istiqomah. Itu yang pertama. Yang kedua, pemimpin masyarakat muslimin, kalau mau istiqomah, maka kita ini manusia biasa, ya gak maksum. Dan kita bukan Pak Maksum. Ya maksum itu namanya Rasul, ya kan? Kita gak maksum. Kalau Nabi itu keliru, dapat teguran dari langit, wahyu turun. Nah, kalau kita buat salah, ada wahyu. Kalau kita salah, gak ada wahyu yang turun. Dan itu turun dari langit. Iya kan? Kalau kita buat dosa, tiba-tiba datang malaikat Jibril. Wahyu, kamu salah. Enggak turun itu malaikat Jibril. Siapa yang kita harapkan? Siapa yang kita andalkan? Yaitu pergaulan yang baik, teman-teman yang soleh. Maka carilah pergaulan yang baik. Banyak orang yang rusak karena pergaulannya, lingkungan dan pergaulan. Itu faktor yang menentukan untuk istiqomah di atas neraka. Kalau kita bergaul dengan orang yang rajin sholat, nanti juga kita ikut-ikutan rajin sholat juga. Wah, teman kita ini mondar mampir ke masjid 5 waktu sehari semalam kan ya, kita jadi ikut-ikut. Ya, tapi kalau kita berteman dengan orang yang gak sholat, ya gak ke masjid, lama-lama juga kita gak ke masjid. Saya kasih perumpamaan, ada 2 orang, satu merokok, satu gak merokok. Ya betul. Nah, kemudian saya mengawali, mana yang kira-kira merokok? Yang merokok atau yang gak merokok? Yang gak merokok. Yang gak merokok akhirnya merokok. Nah, kenapa itu terjadi? Karena perkara-perkara, perbuatan-perbuatan buruk, sifat-sifat buruk, hal-hal buruk itu lebih cepat menular daripada hal-hal yang baik. Banyak yang tersandung jatuh dalam dunia narkoba, kenapa? Karena lingkungan dan pergaulan. Gak mungkin cari di internet. Ya, itu hasil survei penelitian para pemuda, anak-anak muda yang jatuh dalam dunia narkoba, pakai ekstasi dan lain sebagainya, itu karena lingkungan dan pergaulan. Gak kenal sebelumnya apa namanya peli ini, peli itu, dari mana dia tahu? Dari teman-temannya. Ya, berawal dari situ, berpangkal dari situ, maka hati-hatilah dengan lingkungan dan pergaulan, khususnya para anak-anak muda ini. Ya, coba lihat dengan siapa kita bergaul. Pilihlah teman-teman yang baik. Itu salah satu faktor yang membantu kita untuk istiqomah di atas agama Allah Subhanahu wa taala, di atas kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz, saya mau nanya. Salam. Apa itu lauhul mahfuz? Lauhul mahfuz itu adalah barang takdir yang Allah Subhanahu wa taala menulis segala sesuatu di situ. Allah tulis semuanya di situ. Catatan, lembaran yang Allah tulis dengan pena. Kalau kita akan bilang Allah suruh untuk menulis apa terjadi sampai hari kiamat, dan itu ditulis 50 ribu tahun sebelum Allah ciptakan jin dan manusia, langit dan bumi dan langit ini, alam semesta. Nah, demikian. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Tadi kan kata Ustaz kalau di alam barzah itu kalau dapat kesenangan terus dapat kesenangan tanpa kesusahan, itu juga sebaliknya. Jadi bagaimana jika seseorang dalam hidupnya memiliki amal baik dan amal buruk yang seimbang, apakah tidak di alam kubur sudah ada perimbangan amal kebaikan? Terima kasih atas jawabannya. Penimbangan kebaikan belum ada. Manusia itu cuma ada akan menghadapi 2 kemungkinan kematian, husnul khatimah atau suul khatimah. Kalau kasih nama anak jangan salah kasih nama. Husnul khatimah udah banyak, suul aja lah. Kalau husnul khatimah udah banyak. Nah, udah ganti aja suul khatimah. Enggak ada. Bentuk kematian selain 2 itu. Yang husnul khatimah dapat nikmat kubur di alam kubur tadi. Yang suul khatimah ini yang akan merasakan ada. Dan semua itu akan dilihat oleh seseorang ketika dia melihat kematiannya. Yaitu apa? Sakarat. Nabi mengatakan inna lil mauti sakarat. Setiap kematian pasti ada sakaratnya. Jadi ini penting di dalam hadis yang sahih dari Bukhari dan Muslim. Dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhu menceritakan, Nabi menceritakan bahwa ketika seorang itu akan mati, maka yang pertama kali turun itu bukan malaikat maut. Bukan malaikat maut. Yang pertama kali turun itu adalah malaikat-malaikat yang akan membawa ruh orang ini. Dia akan duduk di dekat orang ini yang banyaknya sejauh mata memandang, berjejer sampai ufuk yang paling jauh yang bisa dilihat. Nah, inilah malaikat-malaikat yang akan membawa ruhnya. Ini malaikat yang pertama kali turun. Baru kemudian setelah itu turun malaikat maut. Malaikat maut itu cuma mencabut saja dia. Tapi kerjanya cuma mencabut. Apa yang dicabut? Bukan dia yang bawa. Nah, malaikat-malaikat ini yang akan membawa. Maka orang yang mati dia akan melihat malaikat-malaikat ini. Dan malaikat yang turun sebelum turunnya malaikat maut ini cuma ada dua macam dalam hadis itu. Malaikat yang putih bersih, berputih bersinar seperti matahari yang mengeluarkan cahaya putih, atau hitam tegang. Kalau dia melihat malaikat yang putih bersinar tadi, ini tandanya dia mendapatkan husnul khotimah. Kalau yang dia lihat adalah malaikat yang hitam tegang, maka ini adalah suhul khotimah. Gak ada malaikat yang abu-abu, gak ada. Oh, ini malaikat yang turun dari tergabung di awal ini. Ini warna baru ini. Tidak ada. Maka tidak ada istilah dia mati dengan benar. Tidak seluruh Fatimah, tidak juga seluruh Fatimah. Tidak ada yang ini. Dan seorang juga akan dapat melihat nasibnya kemudian pada saat dia melihat kematian. Ya, maka orang mukmin itu bukan takut mati, tapi dia takut bagaimana cara mati. Ya. Orang mukmin tidak dapat mati karena mati itu akan kita hadapi dan harus kita jalani. Tapi orang mukmin itu takut bagaimana cara dia mati, bukan takut pada kematian itu sendiri. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Islam dan bagaimana kita menyikapi orang Islam yang terlalu fanatik? Mensyukuri nikmat Islam tadi sudah kita jelaskan panjang lebar caranya bagaimana, yaitu kita mempelajarinya. Ya, kita mempelajari nikmat Islam itu seperti handphone inilah, ini nikmat dalam hidup saya, perlu pelajari gimana cara gunakannya. Ya, mulai dari passwordnya, manual booknya saya pelajari. Oh, kalau ada SMS seperti ini muncul ya SMS. Duit masuk, nah, gitu. caranya, ya dipelajari. Wah, cara tutupnya begini, kan begitu ya? Oh, begini. Oh. Ya, kita pelajari, karena ini barang berharga. Demikian juga Islam, kalau kita pandang dia sebagai nikmat, barang yang berharga dalam hidup kita, kita pelajari. Apa itu Islam? Bagaimana kita jadi Islam? Dengan apa? La ilaha illallah. Tahu apa itu la ilaha illallah? Banyak orang yang menyebut tapi tidak tahu apa maknanya. Ya, ya? Oh, la ilaha illallah tidak Tuhan selain Allah, Ustaz. Kalau hanya itu saja, orang-orang Muslim di zaman Nabi juga jadi juga Islam. Kenapa? Allah mengatakan dalam Al-Quran, "Walaisa tawan khalaqas samawati wal ardh fa yaquluna Allah." Jika Allah bertanyakan kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka jawab siapa? Allah. Mereka tahu Allah. Nama anak mereka saja Abdullah. Ya kan? Mereka kenal Allah. Orang Nasrani, Yahudi juga kenal Allah. Tapi mereka katakan apa? Al-Masih putra Allah, Uzair putra Allah. Mereka kenal Allah. Ya, tapi bagaimana cara mengenal Allah ini? Jadi ya, kalaulah la ilaha illallah itu hanyalah sekedar meyakini Allah adalah pencipta alam semesta, orang musyrik juga yakin. Lalu apa maknanya? Nah, itulah yang harus dipelajari. Apa makna dari la ilaha illallah? Kenapa Nabi ketika mendakwahkan la ilaha illallah, orang-orang musyrik membencinya, memeranginya, bahkan nyaris membunuh Nabi SAW karena mendakwahkan la ilaha illallah. Dari ini konfidentif nasional muslimin rahmani orang mampu mengalami. Jadi kita pelajari cara ibadah kita. Ya, ibadah itu kan definisinya segala sesuatu yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, solat yang kita lakukan, bagaimana caranya, puasa yang sebentar lagi akan kita kerjakan, bagaimana cara mengerjakan solat yang sunnah Nabi, itu semua harus kita pelajari. Itulah cara kita mensyukuri nikmat Islam. Fanatik sama Islam, Sebenarnya ini ada dua kemungkinan, fanatik dalam arti kata yang positif dan negatif. Kalau kita fanatik dengan ilmu, bagus. Tapi kalau fanatik dengan kejahilan, nah inilah yang menjadi musibah. Dia jahil tentang Islam, tapi ngotot yang apa namanya mempertahankan Islamnya itu yang dia salah memahaminya. Nah ini yang repot. Ya. Nah, tapi kita harus punya apa namanya punya kita katakan fanatisme terhadap Islam yang kita pegang. Bahwa inilah satu-satunya agama yang benar, tidak ada agama yang lebih benar lagi selain Islam. Bahwa inilah dia jalan hidup kita, inilah dia yang menyelamatkan kita, kita harus punya apa-apa kita katakan keyakinan ya seperti itu. Ya kita harus yakin bahwa Islamlah satu-satunya agama yang benar, yang lainnya salah. Al-Islam ya huwa la ilaha illa huwa. Inilah satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin. Dan itu menjadi pegangan kita. Jangan mencela-mencela pula. Jangan agama ini juga benar, tapi gitu. Ini baik. Dapat efektif mas muslim. Ya, tapi tentunya itu harus dibagi dengan ilmu. Sama dengan semangat. Semangat itu ada dua kemungkinan, semangat yang negatif dan semangat yang positif. Kapan dah semangat itu menjadi positif? Apabila dibarengi dengan ilmu. Tapi kalau semangat membabi buta, nah ini menjadi musibah. Yang kaya gede mahasur aku sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau bertanya, sampai mana batasan seseorang hamba antara ikhtiar dan pasrah kepada Allah? Pemahaman ini juga timbul golongan Jabariyah dan Qadariyah. Bagaimana menurut Ustaz masalah ini? Ya, Fadifidin, Ma'asyar al-Muslimin. Ya, tawakal itu tidak akan sempurna tanpa ikhtiar. Orang yang bertawakal tanpa ikhtiar itu bukan tawakal, tapi tawakal. Pura-pura tawakal. Ada seorang yang datang kepada Nabi dengan mengendarai untanya. Ya, ontanya dia letakkan di depan masjid, dia masuk. Nabi bertanya kepadanya, apakah kamu sudah ikat ontamu? Belum ya Rasulullah, saya tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi mengatakan, ikat dulu baru tawakal. Ikat dulu baru tawakal. Pada ini motor ini. Tadi dikunci semua. Banyak begal soalnya. Ya. Dikunci dulu, diamankan dulu baru tawakal. Nah itulah hubungannya antara tawakal dengan ikhtiar. Ikhwan fillah ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi hidup ini perlu duit. Apa? Hidup perlu duit. Gak punya duit gak bisa hidup. Gak bisa gak punya duit gak bisa hidup. Betul? Harus mampu. Memang dasar mata duit kan. Semua aja senang duit. Duit bukan duit, maksud saya duit itu adalah doa, usaha, ilmu, tawakal dan sabar. Duit harus ada doa hidup ini, berpasrah kepada Allah dengan berdoa. Harus ada ikhtiar, harus usaha juga, itu lagi ikhtiar. Semua itu harus dilandasi dengan ilmu, jangan dengan kejahilan. Baru tawakal. Ya, ujung-ujungnya finishnya adalah apa? Sabar sudah. Apa yang Allah tentukan bagi kita, apa yang terjadi? Sabar. Sudah usaha, sudah tawakal, sudah doa, sudah dilatih semua dengan ilmu. Ujung-ujungnya akhirnya finishnya adalah apa? Sabarlah. Apapun yang terjadi, kalau sudah dikunci, sudah doa, hilang juga. Sudah tawakal juga hilang juga. Ya sudah sabar. Karena dia sudah tidak akan dapat. Ya kan? Nah begini aja. Ya sabar lah. Nah itu lagi ya duit. Kalau gak punya modal duit, gak bisa hidup juga duit. Hidupnya gak nyaman. Ya kan? Allahu a'lam. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, kenapa umat Islam berpecah belah? Dan Islam seperti apa yang hati yang dibawa oleh Rasulullah? Dan Islam seperti apa yang hati yang dibawa oleh Rasulullah? Ini judul doa berikutnya lah. Ya, Ikhwan Fiddin. Ya, memang manusia itu karakternya, tabiatnya berselisih. Ya, karakter manusia memang berselisih. Jangankan antum sama teman antum yang enggak sama, enggak sama ukuran badannya, timbangan badannya, tingginya enggak sama semua, mukanya enggak ada miripnya, pasti berselisih itu. Pasti. Si kembar aja berselisih kan ini. Ada kembarnya. Kembar itu kadang-kadang berselisih juga, tengkar juga dia, enggak cocok juga itu si kembar. Yang kata orang baru minum 5-2 kan begitu. Tapi tengkar juga. Nah itulah dia, Allah mengatakan wala yazaluna mukhtalifin. Manusia ini senantiasa berselisih. Itu urusan dunia, apalagi urusan surga, pasti berselisih. Urusan akhirat pasti berselisih. Itu sudah sunnatullah. Manusia ini pasti berselisih, berpecah-pecah. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengecualikan yaitu orang-orang yang mendapatkan rahmat illa ma'rifatullah. Kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Rabb-Mu. Dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang selamat dari perselisihan itu. Maka Nabi ya secara singkat saja telah mengatakan, "Fa innahu may yashim minkum ba'di fa sayara ikhtilafan katsira." Siapa saja yang hidup nanti sepeninggalku kata Nabi, dia akan lihat perpecahan yang sangat banyak. Keluar dari masjid ini kita sudah lihat perpecahan manusia. Ada yang masalah masalah-masalah yang pelik rumit, masalah sederhana aja tentang Allah yang sama-sama kita yakini. Tanyakan kepada setiap orang Muslim sekarang ini, Allah itu di mana? Berapa jawabannya? Satu. Jawabannya sama semuanya. Seragam? Enggak. Gak usah lah di majlis ini saya tanya lah semuanya di sini. Di mana Allah? Macam-macam kan jawabnya. Padahal Allah yang tersebar satu. Waktu sholat semuanya madah kepada Allah yang satu. Tapi kita ditanya Allah di mana? Jawabannya berbeda-beda. Artinya apa? Tentang Allah saja manusia berbeda-beda, apalagi tentang yang lain. Ya cuma Nabi SAW memberikan petunjuk, ya orang yang selamat dari perselisihan itu yaitu apa? Alaikum bi sunnati wa sunnatu khulafaur rasyidin. Hendaklah kau berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin, yaitu sunnah para sahabat. Jadi kita ingin merasakan nikmat dan indahnya Islam, maka amalkanlah Islam itu dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru nampak indah Islam ini jika kita amalkan dia dengan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, assalamualaikum Ustaz. Ustaz, saya sering mendengar bahwa Islam itu agama yang indah, agama yang saling menyelamatkan. Namun mengapa masih banyak kaum muslimin di luar sana yang dibantai dan dicap sebagai agama penghasil jiwa-jiwa teroris? Yang teroris ya tetap teroris, itu kan bukan Islam, bukan gambaran Islam. Ya, ya. Kita nilai Islam itu jangan seperti orang Cina nilai Islam dari orangnya. Ya, oh orang Islam, ya orang Islam kan banyak. Ya, macam-macamnya kan begitu ya. Ah, yang bandit ada di penjara, yang namanya Muhammad keluar masuk penjara. Ada namanya Ahmad korupsi, kan begitu ya. Ya namanya orang Islam, beda dengan Islamnya. Maka jangan menilai Islam dengan orangnya, oknumnya. Tapi pelajari Islam itu. Maka orang-orang di Eropa sana dia tahu menilai Islam itu bukan dengan orangnya. Kalau dia orang Islam, tidak akan tertarik mereka masuk Islam juga lagi. Percaya? Kalau lihat orangnya, nggak akan tertarik orang-orang Eropa dan Amerika sana untuk memeluskan. Tapi mereka tertarik kepada Islam melihat apanya? Melihat Islamnya, bukan melihat orangnya. Kalau begitu melihat orangnya, nggak perlu dibilang-bilang. Bagaimana jauhnya umat Islam sendiri dari Islam yang benar, Ikhwan Fillah. Jadi. Ya, indahnya Islam itu kita lihat dari ajarannya, nilai-nilai yang diajarkan oleh Islam. Tapi saya kaum muslimin pada hari ini justru memberagami agama mereka, tidak mengamalkan agama mereka, ya. Maka coba lihat ya, di negeri-negeri kaum muslimin ya, bagaimana kaum muslimin meninggalkan ajaran agama mereka ya. Situasi lalu lintas di negeri-negeri itu. Bagaimana? Jarum laut seberapa wajar pilihan, gak ada peraturan yang dipatuhi. Ya, peraturan dibuat untuk dilanggar itu ya. Itu di negeri-negeri Islam. Kenapa kaum musliminnya tidak mengamalkan Islamnya? Ya, tidak mengamalkan dan tidak melaksanakan Islam mereka. Jadi yang salah bukan Islamnya. Yang dipandang jelek bukan Islamnya, tapi orang-orang inilah yang justru membuat manusia jauh dari Islam. Allah adalah besar. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana cara mendoakan orang tua yang berbeda agama sementara saya muslim? Apakah doa saya bisa sampai kepada kedua orang tua saya karena sampai saat ini saya belum pernah bertemu? Ya, enggak boleh mendoakan orang yang kafir, tidak boleh. Walaupun itu orang tua kita. Ya, enggak boleh mendoakan ya mereka. Sudah mati ya. Sebelum mati. Kalau masih hidup, silakan doakan orang tua yang masih kafir supaya dapat hidayah kepada Islam. Tapi kalau sudah mati, tidak boleh kita berdoa untuk orang tua kita. Ya, nah itu. Karena tidak bermanfaat apa-apa. Apa bisa dia masuk Islam di dalam kubur? Kita tidak bisa. Tidak diterima lagi. Orang Fir'aun yang pegang-pegang masih sampai diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya kan? Tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala imannya. Dia mengatakan aman tu lima aman di Bani Israel pada saat dia sekarang tidak diterima lagi karena pintu taubat sudah tertutup. Demikian. Wallahu a'lam. Ini pertanyaan terakhir. Dua. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Apakah umat Islam yang sekarang membutuhkan khilafah? Apa ya? Khilafah sudah ada. Memang berbutuh lah, tapi sudah ada. Khilafah itu perlu. Kalau tidak ada khilafah bagaimana? Tidak ada khalifah, tidak ada pemimpin. Khalifah itu kan pemimpin nantinya. Itu bahasa Arab, bahasa Indonesia. Pemimpin. Iya kan? Pemimpin harus ada lah. Tidak ada pemimpin bagaimana? Perlu lah. Masa tidak perlu pemimpin kita? Sudah ada. Dari waktu kemarin dari pilih. Kalau baru saja sekarang terlambat lah. Terlambat. Ya perlu pemimpin. Karena satu negeri tanpa pemimpin akan kacau balau. Indonesia satu hari saja tanpa pemimpin kokoh. Jogja kokoh, Solo kokoh. Saya sendiri itu waktu saya tinggal di Jogja kokoh, kokoh tel, hangus terbakar. Jakarta rusuh, Medan juga rusuh katanya. Itu satu hari kita mau memimpin, maka kita perlu memimpin. Dan alhamdulillah ya sudah ada pemimpin. Cuma kalau yang tidak ada pemimpin, jadi yang pemimpin yang berlaku, yang kuat menggasak yang lemah, yang kuat mengangkat yang lemah, yang besar menghukum imbang. Tidak ada yang dihormati yang sedang kacau kehidupan manusia. Maka kita sudah punya pemimpin. Allah Ta'ala Bisawah. Tapi yang namanya bukan khalifah lah, tapi dia presiden. Sama aja itu. Beda-beda presiden. Iya kan? Presiden, ya udahlah itu dia presiden kita. Syukuri apa yang ada, kan begitu ya. Maka disyukuri bagaimana? Alhamdulillah manusia boleh, kan begitu ya. Kan setengah dewa. Alhamdulillah kita punya pemimpin. Ya mudah-mudahan ke depannya dapat pemimpin yang lebih baik lagi, kan begitu. Allahu a'lam bishawab. Mau jadi pemimpin berat, jadi pemimpin itu tanggung jawabnya. Terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai mukena yang tipis atau transparan ketika sholat, dan bagaimana dengan pengucapan sayyidina ketika bersolawat? Ya, nggak boleh pakai pakaian tipis, itu tidak berpakaian jadinya, ya. Pakailah pakaian yang sempurna untuk aurat kita. Misalnya jangan yang ketat sehingga bentuk tubuh kita seolah-olah kita tidak berpakaian. Yang kedua janganlah transparan. Yang khususnya pada kaum wanita, karena transparan itu makin menggoda dirinya. makin besar cintanya terhadap apa namanya yang ramang-ramang itu kan gitu ya. Yang sabar-sabar itu kan itu lebih menggoda, mengusik hati, menggoda hati daripada yang daripada apa ya? Ya kan efektif sudah muslimin rahimani wa rahimakumullah. Jadi nggak boleh. Yang kedua, ya Nabi tidak mengajarkan sayyidina. Ya, bacalah apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Ya, termasuk diajarkan dalam doa bersyukur, jangan ditambah-tambah. Karena ibadah itu sifatnya tauqifiyah, yaitu tidak boleh dilakukan kecuali yang ada dalilnya, sesuai dengan dalil yang ada. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja PPT ya, kajian kita pada daurah ini ya. Daurah pada siang ini mudah-mudahan bermanfaat bagi saya dan bagi para saudara-saudara sekalian. Ya mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomah bagi kita di atas agamanya. Lebih dan kurang saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan atau menyinggung perasaan yang benar tentang yang dari Al-Fatihah yang salah dari saya dan dari syaitan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Telah kita dengar begitu panjang dan lebar tentang nikmat Islam dan juga pemaparan bagaimana indahnya Islam itu. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Bapak Ustaz dapat bermanfaat bagi kita semuanya. Terima kasih juga kepada Bapak Ustaz yang telah bersedia untuk memberikan dosennya kepada kami semua. Selanjutnya penutup yang akan disampaikan oleh Bapak Maksud. Pada Bapak Maksud kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Taala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di mana pada pagi hari ini ada di sekalian ya bersama Ustaz Musa Ustaz Allah berikan rahmat kepada kita dalam pertemuan yaitu terkait dengan tolabul ilmi untuk ilmu ya. Dan saya berharap kegiatan ini bagi studi grup Muslim Pro kiranya menjadi suatu apa namanya mercusuar ke mana-mana di usul ini ya. Dan kita berupaya untuk sebagai sarana untuk menyebarkan ilmu agama Islam yang sesuai dengan sunnah dari Rasulullah SAW. Dan alhamdulillah pada kajian ini bisa-bisa ya sudah kita sampaikan bahwa saya juga berguru pada beliau dan hadir bersama kita di sini. Dan pada tahun 2006 ya sampai 2010 beliau juga memberi kajian di musyawarah teknik ya. Mungkin diantara antum semua belum masuk kuliah kan begitu ya. Jadi Ustaz ini bukan orang yang baru. Nah Ustaz ini adalah juga pengisi kajian tetap di Roza TV dan Insan TV dan Radio Roza. Jadi kalau ada mahasiswa sekalian mau juga melihat kajian Ustaz ini, boleh juga cek ya di internet juga. Silakan live ke Roza TV, Insan TV silakan. Dan juga kajian yang betul-betul dikatakan upaya untuk menjelaskan Islam secara ilmiah. Secara ilmiah, berarti kan bagaimana adik sekali belajar di kuliah ilmiah, maka agama itu ilmiah dengan dalil ilmiah. Dan saya ucapkan banyak terima kasih kepada panitia ya, yang saya cintai karena Allah SWT. Dan saya berharap terus semoga. Dan kalau bisa ya mahasiswa, panitia semuanya siapkan bisa menggalang kegiatan berikutnya ya. Kalau bisa kita buat besarkan kajian ini sampai khusus sampai sekolah-sekolah SMA-nya begitu, bagi mereka yang mau kuliah ya kita berikan apa namanya metode-metode untuk kuliah yang benar dan cara agama yang benar ya. Dan itu saja mungkin harapan kita. Dan yang terakhir, ada yang mahasiswa yang kebetulan masuk di kelas saya, nanti boleh dibuat semuanya dalam kelas etika ya, silakan ya. Kemudian yang kajian Rabu kajian rutin yang telah kita adakan itu adalah kajian sunnah Ustaz Lubisan, Ustaz Alino dan Ustaz Joko, yang isi itu adalah mereka bersahabat dan kajian itu lasama ya, sama. Dan kita memang kajian-kajian ini terus terang katakan saya juga secara non-formal memantaunya karena khawatir kita bahwa jangan sampai kita memberikan kajian yang tidak bisa kita pertanggungjawabkan. Dan saya sangat berhati-hati itu ya Pak ini, karena tengah-tengah kita ya kita banyak sekali kita katakan yang kadang-kadang kurang sesuai dengan kita. Harapan kita bagaimana ilmiahnya kita dalam belajar ilmu teknologi dan agama itu lebih ilmiah lagi. Ya, juga saja kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Wisan dan kepada Matia dan juga bagi yang apa namanya menjadikan fasilitas untuk ini semuanya. Kiranya Allah SWT rahmati kita dan berikan balasan yang setimpal. Terima kasih saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan telah ditutupnya kajian ini tetap di kepala kita ini oleh Bapak Maksum, telah terakhirlah acara kita ini. Terima kasih kepada para hadirin sekalian yang telah bersedia meluangkan waktunya. Itu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih deh ya. Terima kasih. Sikri udah pulang, nanti saya sama panitia ya. Iya.